Hasrat untuk diakui membuatmu terbelenggu. Pemuda, begini, aku sudah lama sekali merasa tidak puas. Orang-orang dewasa di dunia ini memberitahu orang-orang muda, kerjakanlah sesuatu yang kau sukai. Dan mereka mengatakannya dengan senyum di wajah seakan-akan mereka benar-benar memahami manusia, seolah-olah mereka berada di pihak kaum muda. Tapi itu semua hanya pemanis bibir yang keluar karena anak-anak muda ini merupakan orang yang sama sekali asing bagi mereka, dan hubungan yang ada adalah hubungan yang sama sekali tidak disertai dengan tanggung jawab dalam bentuk apapun. Lalu, para orang tua dan guru memberitahu kita, masuklah ke sekolah itu, atau carilah pekerjaan yang stabil, dan instruksi yang konkret dan tidak menarik ini bukanlah semata-mata intervensi. Mereka sebenarnya sedang berupaya memenuhi tanggung jawab. Justru karena kita terhubung erat dengan merekalah, dan bahwa mereka sungguh-sungguh mencemaskan masa depan kitalah, mereka tidak dapat mengatakan hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti, jangan mengerjakan sesuatu yang tidak kau sukai. Aku yakin engkau akan memasang wajah mengerti seperti itu juga, dan berkata kepadaku, lakukanlah hal yang kau inginkan. Tapi, aku tidak akan mempercayai komentar semacam itu dari orang lain. Ini adalah komentar yang amat tidak bertanggung jawab, seolah-olah dia hanya sedang menepis ulat bulu dari bahunya. Dan kalau dunia ini meremukkan ulat bulu tersebut, engkau akan berkata, itu bukan tugasku, dan berjalan pergi tanpa beban. Pembagian kerja omong kosong, dasar monster. Filsuf, ya ampun, jangan terlalu emosi. Jadi maksudmu, dengan kata lain, engkau ingin seseorang mengintervensi sampai batas tertentu? Bahwa engkau ingin orang lain memutuskan jalan hidupmu? Pemuda, ya, mungkin aku menginginkannya. Ibaratnya seperti ini, tidaklah terlalu sulit mengukur apa yang diharapkan orang lain pada diri seseorang, atau peran seperti apa yang sedang dituntut darinya. Hidup sesuka hati, di pihak lain, sangatlah sulit. Apa yang diinginkan seseorang, apa yang dicita-citakannya, dan hidup macam apa yang ingin dilaluinya. Dia tidak selalu bisa mendapatkan gagasan konkret tentang banyak hal. Suatu kesalahan besar jika kita berpikir semua orang memiliki impian dan sasaran yang terukur jelas. Tidakkah kau tahu itu? Filsuf, mungkin lebih mudah hidup dengan cara memuaskan ekspektasi orang lain, karena dia mempercayakan hidupnya pada mereka. Contohnya, seseorang berlari melintasi jalan yang telah disiapkan orang tuanya. Sekalipun ada banyak hal yang mungkin membuatnya keberatan, dia tidak akan kehilangan jalan selama tetap berada di jalurnya. Tapi jika memutuskan jalannya sendiri, wajar saja bila dia tersesat sekali waktu. Dia akan berhadapan dengan dinding, bagaimana dia sebaiknya hidup. Pemuda, untuk itulah aku mencari pengakuan dari orang lain. Bila orang meyakini keberadaan Tuhan, kurasa Tuhan melihat bisa berfungsi sebagai sarana untuk mendisiplinkan diri. Jika seseorang diakui oleh Tuhan, mungkin dia tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain. Tapi dalam kasus tersebut, dia tidak punya pilihan selain mendisiplinkan diri dengan dasar orang lain melihat. Berharap diakui orang lain dan menjalani hidup yang jujur. Mata orang lain adalah penuntunku. Filsuf, apakah seseorang memilih pengakuan dari orang lain, atau dia memilih jalan menuju kebebasan tanpa pengakuan dari orang lain? Ini pertanyaan yang penting, kita perlu memikirkannya bersama. Menjalani hidup dengan berusaha mengukur perasaan orang lain dan mencemaskan bagaimana pandangan mereka terhadapmu. Menjalani hidup dengan cara yang sesuai dengan harapan orang lain. Dengan cara ini, mungkin memang ada papan petunjuk yang bisa menuntunmu, tapi ini cara hidup yang sangat mengekang. Sekarang, mengapa engkau memilih cara hidup yang sedemikian mengekang? Engkau memakai istilah hasrat untuk diakui, tapi yang sebenarnya kau katakan ialah bahwa engkau tidak ingin dibenci oleh siapapun. Pemuda, siapa yang mau? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengatakan bahwa dia sebenarnya ingin dibenci. Filsuf, tepat sekali. Benar bahwa tidak ada seorang pun yang berharap dibenci. Tapi pandanglah dengan cara ini, apa yang harus dilakukan seseorang untuk tidak dibenci oleh siapapun? Hanya ada satu jawaban, terus-menerus mengukur perasaan orang lain, sembari bersumpah setia kepada mereka semua. Jika ada 10 orang, dia harus bersumpah setia kepada mereka semua. Ketika melakukannya, untuk sementara waktu seseorang akan berhasil tidak dibenci siapapun. Tapi di titik ini, ada sebuah kontradiksi besar yang membayangi. Seseorang bersumpah setia kepada 10 orang semata-mata karena hasrat agar tidak dibenci. Ini seperti seorang politikus yang jatuh ke jebakan populis dan mulai membuat janji-janji yang mustahil dan menerima tanggung jawab yang berada di luar kemampuannya. Wajar bila dustanya akan terbongkar dalam waktu yang tidak lama. Dia akan kehilangan kepercayaan orang banyak dan mengubah hidupnya menjadi hidup yang dipenuhi penderitaan yang lebih hebat. Dan tentu saja, stres akibat terus-menerus berbohong memiliki segala macam konsekuensi. Tolong pahami poin ini. Jika seseorang hidup dengan cara memuaskan ekspektasi orang lain dan mempercayakan hidup pada orang lain, itu adalah cara hidup orang yang sedang mendustai diri sendiri, dan dia memperpanjang dustanya pada orang-orang di sekitarnya. Pemuda, jadi, dia seharusnya bertindak egosentris dan menjalani hidup sesuka hatinya. Filsuf, membagi tugas bukanlah hal yang bersifat egosentris. Akan tetapi, mengintervensi tugas orang lain pada dasarnya merupakan cara berpikir yang egosentris. Orang tua memaksa anak-anaknya belajar. Mereka ikut campur dalam pilihan hidup dan pernikahan anak. Itu tak lain adalah cara berpikir yang egosentris. Pemuda, jadi, sang anak bisa mengabaikan saja niat orang tuanya dan hidup sesuka hati? Filsuf, tidak ada alasan apapun yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menjalani hidupnya sesuka hati. Pemuda, haha, bukan saja seorang nihilis, engkau adalah seorang anarkis dan juga hedonis. Aku tidak heran lagi, dan sebentar lagi kau akan membuatku tertawa. Filsuf, sebagai orang dewasa, yang telah memilih cara yang mengekang untuk, saat melihat seorang muda hidup bebas di sini dan saat ini, mengkritik pemuda itu sebagai hedonis, tentu saja, ini merupakan dusta kehidupan agar orang dewasa dapat menerima hidupnya yang terkekang. Orang dewasa yang telah memilih sendiri kebebasan sejati tidak akan membuat komentar semacam itu, dan justru akan menyemangati kemauan orang muda itu untuk hidup bebas. Pemuda, baiklah, jadi yang kau pertahankan adalah bahwa kebebasan adalah masalahnya. Mari masuk ke poin utama. Engkau banyak memakai kata kebebasan. Tapi apa arti kebebasan menurutmu? Bagaimana kita bisa bebas? Seperti apakah kebebasan sejati itu? Filsuf, tadi, engkau mengakui bahwa engkau tidak ingin dibenci oleh siapapun, dan berkata, tidak ada siapapun di dunia ini yang ingin dibenci. Pemuda, benar. Filsuf, nah, aku juga sama. Aku tidak ingin dibenci orang lain. Aku akan berkata, tidak ada seorang pun yang ingin dibenci adalah wawasan yang tajam. Pemuda, itu hasrat universal. Filsuf, sekalipun begitu, terlepas dari segala upaya kita, ada orang-orang yang tidak menyukaiku dan orang-orang yang tidak menyukaimu. Ini juga fakta. Saat engkau dibenci atau merasa engkau sedang dibenci oleh seseorang, keadaan pikiran seperti apa yang kau miliki? Pemuda, sederhananya, sengsara. Aku akan bertanya-tanya kenapa aku dibenci, dan apa yang telah kulakukan atau kukatakan yang mungkin telah menyinggungnya. Aku akan berpikir bahwa aku seharusnya berinteraksi dengan orang itu secara berbeda, dan aku akan menjadi muram dan memikirkannya dan dipenuhi rasa bersalah. Filsuf, tidak ingin dibenci orang lain. Bagi manusia, ini adalah hasrat yang sepenuhnya wajar, dan merupakan impuls atau dorongan hati. Kan, tokoh raksasa di bidang filosofi modern menyebut hasrat ini kecenderungan diri. Pemuda, kecenderungan diri? Filsuf, ya, ini adalah hasrat naluriah seseorang, hasrat impulsifnya. Sekarang, kalau seseorang mengatakan bahwa hidup itu seperti batu yang menggelinding turun dan membiarkan kecenderungan diri atau hasrat atau impuls itu menguasainya setiap kali menginginkannya sebagai kebebasan, dia keliru. Hidup dengan cara demikian hanyalah hidup yang diperbudak oleh hasrat dan dorongan hatinya. Kebebasan sejati adalah sikap yang mirip dengan upaya mendorong diri sendiri naik. Pemuda, mendorong diri sendiri naik? Filsuf, batu tidak punya kekuatan. Begitu mulai menggelinding turun, batu itu akan terus bergulir sampai terbebas dari hukum gravitasi alam dan inersia. Tapi kita bukan batu, kita makhluk yang mampu melawan kecenderungan diri. Kita bisa menghentikan diri kita yang sedang menggelinding turun dan memanjat naik. Hasrat untuk diakui mungkin adalah hasrat alami. Jadi, apakah engkau akan terus menggelinding turun demi menerima pengakuan dari orang lain? Apakah engkau akan membuat dirimu sendiri aus seperti batu yang sedang menggelinding pergi, sampai semua permukaannya menjadi mulus? Ketika yang tertinggal hanyalah satu bola bundar kecil, apakah itu akan menjadi aku yang sejati? Tidak mungkin. Pemuda, apakah maksudmu melawan naluri dan dorongan hati adalah kebebasan? Filsuf, seperti yang berulang kali kunyatakan, dalam teori psikologi Adler, kita berpikir bahwa semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Dengan kata lain, kita berupaya melepaskan diri dari hubungan-hubungan interpersonal tersebut. Kita berupaya untuk bebas dari semua itu. Akan tetapi, benar-benar mustahil untuk hidup seorang diri di alam ini. Mengingat apa yang telah kita diskusikan hingga saat ini, kesimpulan yang kita raih tentang apa itu kebebasan seharusnya sudah jelas. Pemuda, apa itu? Filsuf, singkatnya, kebebasan berarti tidak disukai oleh orang lain. Pemuda, hah, apa itu? Filsuf, artinya kau tidak disukai orang lain. Ini bukti bahwa kau sedang menggunakan kebebasanmu dan hidup dalam kebebasan, dan tanda bahwa kau hidup sesuai dengan prinsip-prinsipmu sendiri. Pemuda, tapi. Filsuf, tidak disukai jelas membuat kita sengsara. Jika mungkin, seseorang akan lebih senang hidup tanpa dibenci siapapun. Dia ingin memenuhi hasratnya untuk diakui. Tapi membawa diri sedemikian rupa agar tidak dibenci orang lain adalah cara hidup yang teramat mengekang, juga mustahil. Ada harga yang harus dibayar ketika seseorang ingin menggunakan kebebasannya. Dan harga dari kebebasan dalam hubungan interpersonal adalah dibenci orang lain. Pemuda, tidak, itu benar-benar salah. Tidak mungkin itu bisa disebut kebebasan. Itu cara berpikir yang keji untuk membujuk seseorang melakukan perbuatan jahat. Filsuf, engkau mungkin memikirkan kebebasan sebagai lepas dari organisasi. Bahwa melepaskan diri dari rumah atau sekolah, perusahaan atau bangsa adalah kebebasan. Akan tetapi, kalau melepaskan diri dari organisasimu, misalnya, engkau tidak akan bisa memperoleh kebebasan yang sejati. Kecuali tidak khawatir dengan penilaian orang lain, tidak takut dibenci orang lain, dan membayar harga dengan kemungkinan bahwa dia takkan pernah diakui, seseorang tidak akan pernah bisa meneruskan cara hidupnya sendiri. Yang artinya, dia tidak akan bisa bebas. Pemuda, tidak disukai orang lain, itukah maksudmu? Filsuf, yang kumaksud ialah jangan takut tidak disukai. Pemuda, tapi itu. Filsuf, aku tidak menyarankan agar kau sampai hidup dengan cara yang membuatmu tidak disukai, dan aku tidak menyarankan agar kau terlibat dalam kejahatan. Jangan salah paham. Pemuda, tidak. Kalau begitu, ayo ubah pertanyaannya. Bisakah manusia menanggung beratnya kebebasan? Apakah manusia sekuat itu, tak peduli sekalipun dia dibenci oleh orang tuanya sendiri, bisakah dia membangkang begitu rupa karena merasa dirinya benar? Filsuf, dia tidak mempersiapkan diri untuk merasa benar atau menjadi pembangkang. Dia hanya memisahkan tugas-tugasnya. Mungkin ada orang yang tidak berpikir baik tentang dirimu, tapi itu bukanlah tugasmu. Dan kembali kukatakan, memikirkan hal-hal seperti dia seharusnya menyukaiku, atau aku sudah melakukan semua ini, jadi aneh kalau dia tidak menyukaiku, adalah cara berpikir yang berorientasi pada imbalan karena telah mengintervensi tugas orang lain. Seseorang bisa bergerak maju tanpa mencemaskan kemungkinan untuk dibenci. Dia tidak hidup seolah-olah seperti sedang menggelinding turun, namun sebaliknya, mendaki lereng yang ada di depannya. Itulah kebebasan bagi manusia. Andai ada dua pilihan di hadapanku, sebuah kehidupan di mana semua orang menyukaiku, dan sebuah hidup di mana ada orang-orang yang tidak menyukaiku, dan aku diberitahu untuk memilih salah satunya. Aku akan memilih yang terakhir tanpa berpikir dua kali. Sebelum dibuat cemas dengan apa yang orang lain pikirkan tentangku, aku ingin terus hidup dengan diriku sendiri. Yang artinya, aku ingin hidup bebas. Pemuda, apakah engkau sekarang bebas? Filsuf, ya, aku bebas. Pemuda, kau tidak ingin dibenci, tapi andai dibenci sekalipun, ini bukan masalah. Filsuf, ya, itu benar. Tidak ingin dibenci, barangkali adalah tugasku. Tapi apakah orang ini atau orang itu tidak menyukaiku atau tidak bukanlah tugasku. Sekalipun ada seseorang yang tidak berpikir baik tentangku, aku tidak bisa mengintervensinya. Meminjam pepatah yang kusebutkan tadi, wajar kalau seseorang berupaya membawa seekor kuda ke air. Tapi apakah kuda itu minum atau tidak, itu bukanlah tugasnya. Pemuda, itu kesimpulan yang mengesankan. Filsuf, keberanian untuk bahagia juga mencakup keberanian untuk tidak disukai. Ketika kau sudah memperoleh keberanian ini, seluruh hubungan interpersonalmu akan segera berubah menjadi sesuatu yang ringan. Kau memegang kartu penting dalam hubungan interpersonal. Pemuda, ya, tak pernah kubayangkan aku akan mengunjungi tempat seorang filsuf untuk mendengar tentang tidak disukai. Filsuf, aku sadar benar ini bukan hal yang mudah ditelan. Barangkali perlu sedikit waktu untuk bisa mengunyah dan mencernanya. Kalau kita membahasnya lebih jauh hari ini, kurasa engkau takkan bisa menyimpannya di otakmu. Jadi, aku ingin mengatakan padamu satu hal lagi. satu masalah pribadi yang berkaitan dengan pembagian tugas, lalu mengakhirinya untuk hari ini. Pemuda, oke. Filsuf, yang ini juga tentang hubungan dengan orang tua. Hubunganku dengan ayahku selalu goyah, bahkan saat aku masih kecil. Ibuku meninggal ketika aku berusia 20-an tahun, tanpa sekalipun terlibat dalam obrolan nyata denganku. Setelahnya hubunganku dengan ayahku menjadi sangat kaku. Begitulah halnya, sampai aku mengetahui teori psikologi Adler dan memahami berbagai gagasan Adler. Pemuda, mengapa hubunganmu dengan ayahmu buruk? Filsuf, yang kumiliki dalam memoriku adalah gambaran dari suatu masa ketika dia memukulku. Aku tidak ingat sama sekali apa yang mungkin telah kulakukan sebagai penyebabnya. Aku hanya ingat bersembunyi di bawah meja, berusaha kabur darinya, ketika dia menyeretku keluar dan dengan keras memukulku. Dan bukan hanya sekali, namun berkali-kali. Pemuda, rasa takut itu menjadi sebuah trauma. Filsuf, kurasa, sampai aku mengetahui teori psikologi Adler, aku memahaminya dengan cara semacam itu. Sebab ayahku orang yang pendiam dengan suasana hati yang berubah-ubah. Tapi berpikir dia memukulku waktu itu, itulah sebabnya hubungan kami menjadi buruk, adalah cara berpikir yang mengadopsi pandangan teleologis Freud. Posisi pandangan teleologis Adler menjungkirbalikkan sepenuhnya interpretasi hubungan sebab-akibat tersebut. Yang artinya aku membangkitkan memori saat dipukuli karena aku tidak mau hubunganku dengan ayahku menjadi lebih baik. Pemuda, jadi, pertama engkau memiliki tujuan utama tidak menginginkan hubunganmu dengan ayahmu menjadi lebih baik, dan tidak ingin memperbaiki hubungan di antara kalian. Filsuf, itu benar. Bagiku, lebih mudah untuk tidak memperbaiki hubunganku dengan ayahku. Aku bisa memakai alasan karena ayah seperti itulah hidupku tidak berjalan dengan baik. Bagiku itu adalah sebuah kebajikan. Dan ada pula aspek balas dendam pada seorang ayah feodal. Pemuda, itulah persisnya yang ingin kutanyakan. Sekalipun hubungan sebab dan akibatnya dibalik, yang artinya engkau berhasil menganalisis diri sendiri dan berkata, aku punya hubungan buruk dengan ayahku bukan karena dia memukulku, tapi aku membangkitkan memori saat dipukul olehnya karena aku tidak mau hubunganku dengan ayahku membaik. Bagaimana ini bisa benar-benar mengubah keadaan? Pemikiran tersebut tidak mengubah fakta bahwa kau dipukuli saat masih kecil, bukan? Filsuf, seseorang dapat berpikir dari sudut pandang bahwa ini adalah sebuah kartu dalam hubungan interpersonal. Selama aku menggunakan teleologi untuk berpikir, aku memiliki hubungan yang buruk dengan ayahku karena dia memukulku, ini akan menjadi masalah yang mustahil kuotak-atik. Tapi kalau aku bisa berpikir, aku membangkitkan memoriku saat dipukul olehnya karena aku tidak ingin hubunganku dengan ayahku membaik, aku memiliki kartu untuk memperbaiki hubungan tersebut. Karena kalau aku dapat langsung mengubah tujuan utamanya, itu akan membereskan semuanya. Pemuda, apakah ini benar-benar bisa membereskan masalah? Filsuf, tentu saja. Pemuda, aku ingin tahu apakah kau benar-benar merasa seperti itu jauh di lubuk hatimu. Aku bisa memahaminya secara teori, tapi rasanya ada yang belum pas dari hal ini. Filsuf, kalau begitu, ini tentang pembagian tugas. Benar bahwa ayahku dan aku memiliki hubungan yang rumit. Dia orang yang keras kepala, dan aku takkan pernah membayangkan perasaannya bisa berubah dengan mudah. Terlebih lagi, kemungkinan besar dia malah sudah lupa pernah melayangkan tangan padaku. Akan tetapi, waktu aku membuat tekad untuk memperbaiki hubungan kami, tidak penting bagiku gaya hidup macam apa yang ayahku miliki, atau apa anggapannya tentang diriku, atau sikap seperti apa yang mungkin akan diambilnya sebagai tanggapan terhadap pendekatanku, hal-hal tersebut sama sekali tidak penting. Sekalipun tidak ada niatan dari sisinya untuk memperbaiki hubungan kami, aku tidak akan keberatan sedikitpun. Masalahnya adalah apakah aku akan bertekad melakukannya atau tidak, dan aku selalu memegang kartu penentu dalam hubungan interpersonal tersebut. Pemuda, kau selalu memegang kartu penentu dalam hubungan interpersonal? Filsuf, ya. Banyak orang berpikir kartu penentu dalam hubungan interpersonal dipegang oleh pihak satunya. Itulah sebabnya mereka bertanya-tanya, bagaimana perasaan orang itu tentang diriku? Dan pada akhirnya hidup dengan cara tertentu demi memuaskan harapan orang lain. Tapi kalau bisa memahami konsep pembagian tugas ini, mereka akan menyadari bahwa merekalah yang memegang semua kartunya. Ini adalah cara berpikir yang baru. Pemuda, jadi, karena engkau berubah, apakah ayahmu juga berubah? Filsuf, aku tidak berubah karena ingin ayahku berubah. Itu pemikiran keliru yang mencoba memanipulasi orang lain. Bahkan sekalipun aku berubah, Hanya aku yang berubah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada orang lain sebagai akibatnya, dan itu bukanlah aspek yang menjadi bagianku. Ini juga merupakan pembagian tugas. Tentu saja, ada masa-masa ketika, seiring perubahanku, bukan karena perubahanku, orang lain juga berubah. Dalam banyak kasus, orang itu tidak punya pilihan selain berubah. Tapi bukan itu tujuan utamanya, dan tentu saja ada kemungkinan mereka tidak akan berubah. Bagaimanapun, mengubah cara bicara dan sikap diri sendiri sebagai cara memanipulasi orang lain adalah cara berpikir yang salah. Pemuda, seseorang tidak boleh memanipulasi orang lain, dan manipulasi tidak bisa dilakukan. Filsuf, ketika kita bicara tentang hubungan interpersonal, tampaknya yang selalu muncul di pikiran adalah hubungan di antara dua orang dan hubungan seseorang dengan sekelompok besar orang. Namun, pertama-tama itu adalah hubungan dengan diri sendiri. Ketika ia terbelenggu hasrat untuk diakui, kartu penentu dalam hubungan interpersonalnya selalu ada di tangan orang lain. Apakah seseorang mempercayakan kartu hidupnya kepada orang lain, atau memegangnya sendiri erat-erat? Di rumah, luangkan waktu untuk memilah-milah lagi gagasan tentang pembagian tugas dan kebebasan ini. Aku akan menunggumu di sini lagi, kali berikutnya. Pemuda, baiklah, aku akan merenungkannya dulu sendiri. Filsuf, nah, kalau begitu. Pemuda, tolong, hanya ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Filsuf, apa itu? Pemuda, pada akhirnya, apakah engkau berhasil memperbaiki hubungan dengan ayahmu? Filsuf, ya, tentu saja. Kurasa begitu. Ayahku jatuh sakit, dan dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, aku dan keluargaku harus merawatnya. Lalu suatu hari, ketika aku sedang mengurusnya seperti biasa, ayahku berkata, "Terima kasih." Aku tadinya tidak tahu ayahku memiliki kata semacam itu dalam perbendaharaannya, dan aku terpana dan merasa bersyukur atas hari-hari yang sudah berlalu. Melalui tahun-tahun panjang kehidupanku untuk merawatnya, aku berusaha melakukan segala hal yang kubisa, yang artinya, aku telah sebisa mungkin membawa ayahku ke air. Dan pada akhirnya, dia meminumnya. Kurasa dia meminumnya. Pemuda, ah, terima kasih banyak. Aku akan datang lagi di waktu yang sama. Filsuf, aku menikmatinya. Terima kasih juga. Malam keempat. Di manakah pusat dunia ini? Aku nyaris saja tertipu. Minggu berikutnya, pemuda itu mendatangi lagi sang filsuf, dan dengan ekspresi tidak terima mengetuk pintu rumahnya. Gagasan pembagian tugas jelas sesuatu yang bermanfaat. Kau sudah meyakinkanku sepenuhnya waktu itu. Tapi itu kelihatannya seperti cara hidup yang sangat sepi. Memilah-milah tugas dan meringankan beban hubungan interpersonal seseorang itu sama saja dengan memutuskan koneksinya dengan orang lain. Dan, ditambah lagi, engkau memberitahuku untuk tidak disukai oleh orang lain? Kalau itu yang kau sebut kebebasan, aku akan memilih untuk tidak bebas. Psikologi individual dan holisme. Filsuf, ah, kau terlihat agak muram hari ini. Pemuda, begini, sejak terakhir kita bertemu, aku sudah berpikir tenang dan masak-masak tentang pembagian tugas dan tentang kebebasan. Aku menunggu sampai emosiku reda, lalu menerapkan pikiran logisku. Hanya saja, pembagian tugas itu tidak terlihat realistis. Filsuf, oke, teruskan. Pemuda, memilah-milah tugas pada dasarnya adalah gagasan yang bermuara pada upaya mendefinisikan batas dan berkata, aku ya aku, dan kamu ya kamu. Tentu, barangkali dengan begitu persoalan hubungan interpersonal yang ada menjadi lebih sedikit. Tapi apakah engkau akan benar-benar mengatakan bahwa cara hidup seperti itu benar? Bagiku, ini kelihatannya hanya seperti individualisme yang terlalu berpusat pada diri sendiri dan keliru. Pada kunjungan pertamaku, engkau memberitahu bahwa teori psikologi Adler secara formal disebut sebagai psikologi individual. Istilah itu sudah menggangguku selama beberapa lama, tapi aku akhirnya mengerti alasannya. Apa yang kau sebut teori psikologi Adler atau teori psikologi individual? Pada dasarnya adalah studi tentang individualisme yang mengarahkan orang-orang pada isolasi. Filsuf, benar kalau dikatakan bahwa istilah teori psikologi individual yang diciptakan oleh Adler mengandung aspek-aspek khusus yang bisa mengundang kesalahpahaman. Aku akan menjelaskan yang kumaksud sekarang. Pertama-tama, secara etimologis, kata individu memiliki arti tidak bisa dibagi. Pemuda, tidak bisa dibagi? Filsuf, ya. Dengan kata lain, unit terkecil yang mungkin ada, dan karenanya tidak bisa lagi dibagi-bagi lebih jauh. Sekarang, apa persisnya yang tidak bisa dibagi ini? Adler menentang segala jenis sistem nilai dualistik yang memperlakukan pikiran sebagai sesuatu yang terpisah dari tubuh, alasan sebagai sesuatu yang terpisah dari emosi, atau pikiran sadar sebagai sesuatu yang terpisah dari pikiran bawah sadar. Pemuda, apa poinnya? Filsuf, contohnya, apakah kau ingat cerita tentang murid perempuan yang datang kepadaku untuk melakukan konseling karena takut wajahnya merona? Mengapa dia mengembangkan rasa takut merona? Dalam teori psikologi Adler, gejala fisik tidak dipandang terpisah dari pikiran, psikis. Pikiran dan tubuh dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ke dalam bagian-bagian. Ketegangan di pikiran bisa membuat lengan dan kaki seseorang bergetar atau menyebabkan pipinya merona, dan rasa takut bisa membuat wajahnya berubah pucat, dan seterusnya. Pemuda, ya, tentu, ada bagian-bagian dari pikiran yang berhubungan dengan tubuh. Filsuf, hal sama berlaku untuk pikiran dan emosi, serta pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Orang yang biasanya berpikiran jernih tidak berharap untuk dilanda emosi dan mulai berteriak pada seseorang. Kita tidak dilanda oleh emosi yang entah bagaimana hadir secara independen. Setiap diri kita adalah satu kesatuan yang utuh. Pemuda, tidak, itu tidak benar. Justru karena kita memiliki kemampuan untuk melihat pikiran dan tubuh, alasan dan emosi, dan pikiran sadar dan tidak sadar sebagai sesuatu yang jelas terpisah dari satu sama lain, itulah kita bisa memperoleh pemahaman yang benar tentang orang. Bukankah itu wajar? Filsuf, tentu saja benar bahwa pikiran dan tubuh adalah dua hal berbeda, bahwa alasan dan emosi berbeda, dan bahwa pikiran sadar dan pikiran bawah sadar sama-sama ada. Meskipun demikian, ketika seseorang meledak marah dan berteriak pada orang lain, diriku seutuhnya, itulah yang memilih untuk berteriak. Dia takkan pernah berpikir bahwa entah bagaimana emosi hadir secara independen, tidak terkait dengan niat seseorang, secara apa adanya, seperti saat mengeluarkan suara kencang. Ketika dia memisahkan aku dari emosi dan berpikir, emosi itulah yang membuatku melakukannya, atau aku dikuasai emosi dan tidak berdaya menahannya, pemikiran semacam itu dengan cepat akan menjadi dusta kehidupan. Pemuda, engkau mengacu pada waktu aku berteriak kepada pelayan itu, bukan? Filsuf, ya, pandangan terhadap manusia sebagai diriku yang utuh, sebagai makhluk yang tidak bisa dibagi dan tidak bisa dipecah lagi menjadi beberapa bagian, disebut sebagai holisme. Pemuda, ah, itu bukan masalah. Tapi aku tidak sedang bertanya tentang sebuah teori akademis kepadamu untuk menyediakan definisi atas individual. Begini, kalau kau mengarahkan teori psikologi Adler pada kesimpulan yang logis, teori ini pada dasarnya berkata, aku ya aku, kamu ya kamu, dan mengarahkan orang pada pengisolasian diri. Teori ini menyatakan, aku tidak akan mencampuri urusanmu, jadi jangan campuri urusanku juga, dan kita berdua dapat melanjutkan hidup sesuka kita. Tolong beritahukan padaku tanpa berbelit-belit bagaimana pengertianmu tentang poin tersebut. Filsuf, baiklah. Semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Engkau mengerti prinsip dasar teori psikologi Adler ini, benar? Pemuda, ya, aku mengerti. Gagasan tentang non-interferensi dalam hubungan interpersonal, yaitu pembagian tugas, barangkali mengemuka sebagai cara untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Filsuf, ini sesuatu yang aku yakin sudah kubahas terakhir kali, bahwa membentuk hubungan interpersonal yang baik mempersyaratkan jarak sampai ke tingkat tertentu, sedangkan orang-orang yang terlalu dekat malah berakhir tidak bisa berbicara kepada satu sama lain, tapi jarak yang terlalu jauh juga tidak bagus. Tolong jangan memikirkan pembagian tugas sebagai sesuatu yang dimaksudkan untuk membuat orang-orang tetap menjauh. Sebaliknya, lihatlah ini sebagai cara pikir yang bisa mengurai benang kusut dalam hubungan interpersonal seseorang. Pemuda, untuk mengurai benang kusut? Filsuf, tepat. Sekarang, benangmu dan benang orang lain terjerat dalam kekusutan yang membingungkan, dan engkau sedang melihat dunia ini dalam kondisi tersebut. Merah, biru, coklat dan hijau, semua warna itu bercampur jadi satu, engkau menganggapnya sebagai koneksi. Tapi itu bukan koneksi. Pemuda, jadi, kalau begitu, menurutmu apa koneksi itu? Filsuf, sebelumnya, aku bicara tentang pembagian tugas sebagai resep untuk memecahkan persoalan hubungan interpersonal. Tapi hubungan interpersonal bukanlah sesuatu yang terputus hanya karena seseorang telah membagi-bagi tugasnya. Pembagian tugas sebenarnya adalah titik awal bagi suatu hubungan interpersonal. Hari ini, kita akan berdiskusi lebih dalam untuk bisa menjawab bagaimana teori psikologi Adler memandang hubungan interpersonal secara keseluruhan dan mempertimbangkan jenis hubungan yang seharusnya kita bentuk dengan orang lain. Lanjut part 9.